بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bagian akhir dari kitab Al-Ghusl. Kita memasuki bab yang ke-27, 28 dan 29 yang merupakan akhir pembahasan kita Al-Ghusl. Dan pada bab yang ke-27, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan tarjamah bagian bab Al-Junub Yatawadda Summa Yanam, bab seseorang yang sedang dalam keadaan junub ketika dia tidak sempat untuk mandi janabah di malam hari dan tidak tidur, maka yatawadda, maka hendaknya dia berwudu sebelum tidurnya. Summa yanam, kemudian tidur. Dan ini merupakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fi'lan wa qawlan, baik secara perkataan beliau begitu pula amalan beliau. Hadisnya telah kita lihat di bab yang ke-26 dan 25. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ayarqudu ahaduna wa junub, wahai Rasulullah, apakah boleh seseorang di antara kami tidur dalam keadaan junub? Faqal Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junub, jika seseorang telah berwudu, seseorang yang telah berwudu, maka boleh tidur sekalipun dalam keadaan junub. Ini dari perkataan Nabi SAW. Tatkala ditanya tentang hukum orang yang junub kemudian tidur sebelum mandinya. Adapun dari fi'lun Nabi SAW, dari perbuatan beliau, sudah kita lihat hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah ditanya, akanan Nabi SAW yarqud wa huwa junub, apakah Nabi pernah tidur dalam keadaan beliau junub? Maka Aisyah menjawab, na'am, wa tawadda, iya, Nabi pernah tidur dalam keadaan junub, akan tetapi beliau berwudu terlebih dahulu. Dan di bab yang ke-27 kita akan lihat hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, begitu pula hadis Umar yang telah kita lalui di bab sebelumnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Yahya bin Bukir, Yahya bin Abi Bukir, qala haddatsana Lais bin Sa'ad al-Misri, عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin tidur dan dalam keadaan beliau sedang junub, ghasala farjah, beliau membersihkan farjnya, kemaluannya. Wa tawadda li shalah, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudunya ketika hendak salat. Kemudian setelah itu beliau tidur. Tentunya nanti setelah bangun tidur dan hendak melakukan salat, wajib untuk ghusl janabah, mandi janabah. Sekarang pembahasannya bahwasanya orang yang dalam keadaan junub tidak tidur disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Musa ibn Ismail Abu Salamah Tabudaki qala haddatsana Juwairiyah ibn Asma ibn Ubaid. Juwairiyah kita bisa mengetahui dari hadis ini bahwasanya Juwairiyah itu nama terkadang digunakan untuk nama wanita, tapi terkadang juga digunakan untuk nama laki-laki. Juwairiyah di sini laki-laki. Juwairiyah ibnu Asma ibnu Ubaid. An-Nasi Mawla ibn Umar an-Abdillah. Indama zaki indak. Sinasi an-Abdillah. Abdullah ibn siapa di sini? Ada Abdullah ibn Zubair, ada Abdullah ibn Abbas, ada Abdullah ibn Mas'ud, ada Abdullah ibn Umar, dan Abdullah-Abdullah yang lainnya. Abdullah ibn siapa di sini? Sampai Abdullah ibn Umar. Nasi maul Abdullah ibn Umar. Kala istasta Umar an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahaduna wa junub. Kala na'am idha tawadda. Dari Abdullah ibn Umar, beliau berkata Umar radhiyallahu anhu meminta fatwa. Itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh seorang di antara kami tidur dalam keadaan ia junub? Maka dia menjawab, naam, iya, idha tawadda, seandainya dia berwudu. Jadi sunnah mu'akkadah, bagi yang hendak tidur dalam keadaan junub, seandainya dia berwudu. Qala haddatsana Abdul ibn Yusuf At-Tirmidzi min Athbatin Nas fil Muwatta. Qala akhbarana Malik, Malik ibn Anas, Abu Abdullah Imam dan Hijrah, an Abdul ibn Dinar, an Abdul ibn Umar. أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. Dari Abdul ibn Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya terkadang beliau terkena janabah minal lain di waktu malam sebelum tidurnya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar, tawadda wal fi dhakarak, berwudulah dan bersihkanlah dhakarmu. Tumanam, kemudian tidurlah. Dari sini penyebutan wudu sebelum ghusl bukan berarti berwudu terlebih dahulu baru membersihkan al-farj, tetapi sebaliknya. Di sini al-wawu la tufidu tartib. Wawu tidak menunjukkan tartib. Dan seperti di hadis sebelumnya, bahkan di hadis yang sama dari riwayat yang lain, kata al-Hafidz riwayat Abi Nuh, "Igsil dzakarak tsumma tawaddo." Dengan jelas, wudu itu setelah membersihkan farj. Bersihkan farjmu kemudian berwudu, tsumma nam, kemudian baru tidur. Dan juga seperti yang kita lihat di kaifiyah mandi janabah, terkadang disebutkan berwudu terlebih dahulu kemudian dengan menggunakan wa'atab disebutkan setelahnya membersihkan al-farij. Ini tidak bertentangan dengan riwayat yang lain yang sabit bahwasanya ghusl farij qabla al-wudu, dan itu yang benar urutannya dengan summa dan wa'u la tufidu tartibi. Kemudian bab yang ke-28, bab idal taqal al-khitanan. Sekarang pembahasan bab yang ke-28 dan 29 tentang hukum orang yang berhubungan dengan istrinya dan terkadang tidak sampai keluar air mani. Apa hukumnya? Apakah dihukum dengan junub, wajib mandi janabah, ataukah innamal ma minal ma, wajibnya mandi itu ketika keluar air mani. Akan disebutkan di bab yang ke-28 tentang hukum yang mustaqil, hukum yang berlaku sampai sekarang, dan di bab yang ke-29 akan disyaratkan tentang hukum al-ma minal ma, bahwasanya itu mansukh. Qala rahimahullah, bab idza taqa al-khitanan, bab jika al-khitan bertemu dengan al-khitan, khitan laki-laki berjumpa dengan khitan wanita. Dan hadis ini digunakan oleh para ulama sebagai salah satu dalil dari disyariatkannya al-khitan untuk kaum wanita. khitan untuk kaum wanita itu mustahab. Dan kita tidak boleh terpengaruh dengan pemikiran orang-orang yang tidak paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang datangnya dari musuh Islam yang mereka mengingkari al-khitan untuk kaum wanita dan menganggapnya suatu kejahatan terhadap kaum wanita. Tidak seperti itu. Al-khitan merupakan bagian dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil hadis yang akan kita baca. Idza taqa al-khitanan, al-khitan laki-laki dan khitan wanita. Sekalipun khitan bagi wanita makruhah, yaitu mustahab sunnah. Berbeda dengan laki-laki, khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ها وحدثنا ابن نعيم هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, jika seseorang duduk di antara cabang istrinya yang empat, thumma jahadah, kemudian dia bersusah payah dengannya, kinayah anil jima, faqad wajib ghuslu, maka telah wajib atasnya mandi janabah. Jadi seorang yang berhubungan dengan istrinya walaupun tidak keluar air mani. Kalau sudah iltaqal khitan, al-khitan, kalau khitan berhubungan dengan khitan, maka wajib mandi. Tabahu Amr ibn Marzuq an Syu'bah mitlah. Wa qala Musa haddatsana Aban, qala haddatsana Qatadah, qala akhbarana al-Hasan mitlah. Kemudian di bab selanjutnya, bab ghuslul ma' yusibu min fadhil mar'ah. Bab membersihkan apa yang terkena dari faraj istrinya. Qala haddatsana Abu Ma'mar Abdullah ibn Amr al-Munqari qala haddatsana Abdul Warith Abdul Warith bin Sa'id anil Husayn qala Yahya wa akhbarani Abu Salamah anna Atha bin Yasar akhbara anna Zaid bin Khalid al-Juhani akhbara أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني قال عثمان رضي الله عنه يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم فأمروه بذلك قال يحيى أخبرني أبو سلمة أن أروى بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau berkata bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Utsman bin Affan Amirul Mukminin. Aku berkata kepada beliau, bagaimana pendapat engkau seandainya seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya tapi tidak sampai keluar mani, tidak keluar mani. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu taala an mengatakan berwudu sebagaimana wudunya tatkala hendak salat, wa yaghsil dzakar, dan cukup mencuci dzakarnya. Maknanya tidak wajib mandi. Difatwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Kemudian beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut. Kemudian kepada Zaid bin Khalid, aku bertanya pula kepada Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Awam dan Talha bin Ubaidillah dan Ubay bin Ka'ab, dan mereka memberitakan perintah yang sama, berwudu dan membersihkan dakarnya. Dan juga beliau menukil dari Abu Ayyub al-Ansari, dan beliau menukil hal yang sama dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bahwa ini tidak mandi, tidak mandi. Hanya sudu untuk berwudu, wajib sedekah. Kalau misalnya ditempatkan untuk tidur, maka tepat seperti hadis sebelumnya. Akan tadi sebutkan setelahnya, qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya an Hisham bin Urwah, qala akhbarani أبي عمر بن الزبير قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جمع الرجل المرأة فلم ينزل قال يكثر ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala an beliau berkata bahwasanya aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika seseorang berhubungan dengan istrinya tapi tidak keluar air mani, maka dia mengatakan membersihkan apa yang menempel dari istrinya, tsumma yatawaddo, kemudian dia berwudu, wa yusalli, kemudian dia salat tanpa mandi. Dan ini semakna dengan hadis innamal ma minal ma, air itu berasal dari air. Wajibnya mandi janabah itu dikarenakan keluarnya air mani. Akan tetapi sudah kita beri materi di kitab Al-Jami'u Sahih Malisati Sahihain dari sahabat yang sama, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, yang didukung sekarang hadisnya oleh Imam Bukhari di akhir bab ini. Sudah kita beri di bab yang ke-115 dari Kitabul Ilm, Ubay bin Ka'ab mengatakan anna futya allati kanu yuftun anna al-ma min al-ma kanat rukhsatan rakhasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi badil Islam thumma amara bil iktisali ba'du. Ini perkataan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Kata Ubay bin Ka'ab bahwasanya futya itu fatwa yang para sahabat memfatwakannya, anna al-ma min al-ma, bahwasanya wajibnya mandi janabah jika keluar air mani. Mana kalau tidak keluar air mani tidak wajib mandi janabah. Kata beliau itu adalah rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW di awal Islam. Adapun setelah itu Nabi memerintahkan untuk mandi ketika seorang berhubungan sekalipun tidak sampai keluar air mani. Oleh karena itu Imam Bukhari mengatakan qala Abu Abdullah Imam Bukhari al-ghuslu ahwab. Seandainya katanya tidak sabit bahwasanya itu mansukh al-ma min al-ma, maka mandi itu lebih ahwab, lebih selamat, lebih baik, lebih hati-hati. Terlebih lagi kalau tadi kita sudah lalui asar Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya al-ma min al-ma itu rukhsah di awal Islam. Adapun setelah itu Nabi memerintahkan bagi orang yang berhubungan dengan istrinya atau dengan keluarganya untuk mandi. Kemudian kata Imam Bukhari wadzalika al-akhir atau wadzaka al-akhir, dan wajibnya mandi adalah perintah Nabi SAW yang terakhir, berbeda dengan al-ma min al-ma itu di awal Islam. Kemudian kata Imam Bukhari wa inna ma bayyana ikhtilafihim, kita jelaskan masalah ini dikarenakan terjadi perselisihan pendapat tentang innamal ma min al-ma, dan yang rajih bahwa innamal ma min al-ma dalam masalah al-jima itu adalah hukum yang mansukh, telah dihapus dengan hadis yang tadi kita lalui di bab sebelumnya, idza jalasa baina syu'abi al-alba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu. Seorang jika duduk di antara cabang yang empat dari istrinya thumma jahadaha, maka telah wajib mandi. Ini hukum yang berlaku sampai sekarang. Dan innamal ma minal ma masih berlaku hukumnya dalam masalah apa? Abu Humaid. Ahsan, dalam masalah al-ihtilam, orang yang bermimpi berhubungan kemudian ketika bangun dari tidurnya dia tidak melihat air mani yang keluar, apakah wajib mandi? Kita katakan tidak wajib mandi. Innamal ma minal ma, wajib mandi idza ra'a al-ma, kalau melihat air, air mani ketika bangunnya, maka wajib untuknya mandi janabah. Ini bab yang terakhir dari kitab Ghuslu Sahih Al-Bukhari. Beliau menyebutkan perbedaan pendapat tentang wajibnya mandi ketika berhubungan tetapi tidak keluar air mani. Kita melanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-123 dari kitab Al-Ilm, bab Ta'dil. Dan pada pertemuan kita ambil pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nabi mengatakan innallaha jalal haqqo ala lisan Umar wa qalbi. Allah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maksudnya beliau mulham, seorang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga lisan dan hati beliau terjaga. Makanya tidak heran perkataan Nabi SAW tentang Umar, bahwasanya masalakta fajjan idza illa salaka syaitan fajjan ghara fajjik. Kata wahai Umar, tidaklah kamu berjalan di satu jalan, maka syaitan akan memilih jalan selain jalan yang engkau tempuh wahai Umar. Bukan kekuatan iman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan perkataan Nabi innallaha jalal haq ala lisani Umar wa qalbi dipertegas lagi oleh putra beliau Abdul bin Umar, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu beliau sangat kuat sekali firasatnya. Dan sampai kata beliau, man nazala bin nasi amrun qab faqalu fihi wa qala fi Umar illa nazala fihi al-Qur'an ala nahwi ma qala Umar. Kata beliau, tidaklah terjadi suatu perkara pada manusia kemudian terjadi perbedaan pendapat, orang-orang berpendapat begini, kemudian Umar berpendapat yang lain, melainkan Al-Quran turun seperti apa yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan contoh-contohnya telah kita sebutkan. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan keutamaan Al-Hasan wal-Husain radhiyallahu ta'ala anhumah, cucu Nabi SAW dari putri beliau Ali bin Abi Thalib. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثني يزيد بن مردنبة قال حدثنا أبي النعمان عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحديث أخرجه النسائي كالخصائص. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا ابن عين قال حدثني يزيد بن مردنبة عن عبد الرحمن بن عم عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. dari ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم bersabda حسن dan حسين رضي الله تعالى عنهما dan kedua-duanya putra Ali bin Abi Thalib radiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, Hasan dan Husain sayyida syabab ahli jannah. Keduanya adalah pemimpin pemuda penduduk surga. Dan sini bisyarah dari Nabi SAW untuk kedua cucu beliau, Hasan dan Husain, maksudnya keduanya min ahli jannah, telah dijamin dengan surga. Bahkan lebih dari itu, sayyida syabab ahli jannah, pemimpin pemudanya ahli surga. Sebagaimana ibunya Fatimah radhiyallahu taala anha sudah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah beliau, bosnya Fatimah adalah sayyidatu nisa'i ahli jannah, pemimpin wanita dari kalangan wanita penduduk surga. Cukup ini insyaAllah.